Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd wa yastadilluna 'ala thubuti hadha at-ta'lili 'indahum bima rawahu Ahmad 'an ibn 'Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u ad-dinara bid-dinarayn wala ad-dirham bidirhamayn wala as-sa' bisa'ayn. Dan mereka berdalil tentang pendapat mereka, alasan yang dimaksud dalam hadis, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, jangan kalian jual satu dirham dengan dua dirham, jangan kalian jual satu takaran sa' dengan dua takaran sa'. Dalilu man hadza? Hah? Ini dalil siapa? Ya, ini dalil atas pendapat apa? Jangan sampai enggak nyambung dengan yang kemarin. Hah? Man? Dalilnya para ulama yang berpendapat bahwa ilatnya mengapa hanya enam itu yang disebut sebagai amwal ribawiyah, ilatnya adalah ditakar. Dari mana? Dari hadis ini. Walat sa' bisa'aini. Tidak boleh satu sa' dengan dua sa'. Enggak disebutkan barangnya apa. Artinya semua yang disa', yang ditakar dengan sa', yang ditakar dengan mud, yang ditakar dengan liter, yang ditakar dengan alat-alat takaran, maka tidak boleh satu takaran ditukar dengan dua takaran kalau satu jenis. Kalau satu jenis artinya gandum dengan gandum. Karena ilatnya adalah sa' bisa'aini, makil, karena ilatnya adalah makil, yang ditakar, Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan apa makanannya, tetapi ditakar, sa' dengan dua sa'. Wa marawahu Daruqutni. Dan mereka pun berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma wuzina mithlan bimithlin, naw'an wahidan, wa ma kila bimithli dhalik, fa idza ikhtalafa an-naw'ain fala ba'sa bihi." Fa'tabara huna al-kail aw al-wazn fil jins al-wahid liyatahaqqaq al-illah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni ini dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma wuzina, apa yang ditimbang. Berarti apa? Tadi makil. Sekarang mauzun. Apa mauzun? Yang ditimbang. Karena hadis ini berkata, mawuzina, apa yang ditimbang, mawuzina, mislan bimislin, harus sama, sekilo dengan sekilo, satu gram dengan satu gram, ila akhirih. Berarti ini ilat menurut sebagian para ulama semua yang ditakar, semua yang ditimbang tidak boleh ditukar kalau satu jenis, kecuali harus sama timbangannya, harus mislan bimislin, sesuai dengan hadis ini. Mawuzina mislan bimislin, nau'an wahidan, kalau satu jenis. Enggak disebut apa makanannya, apa biji-bijiannya, apakah gandum atau kurma, enggak disebut. Pokoknya kata Nabi, yang ditimbang, yang ditakar, tadi kan mawuzina. Kedua, wama kila. Apa arti kila? Dikatakan. Itu pakai qaf. Qila, itu baru dikatakan. Tapi kalau kila, artinya ditakar. Dari kata kail, makil. Kembali kepada kitab. Juga mislan bimislin, famislu dalik. Faidha ikhtalafan nau'an, kalau dua jenis yang berbeda, korma dengan gandum, gandum dengan jagung, jagung dengan biji, apalagi, maka tidak mengapa. Untuk berbeda, timbangan. Fala ba'sa bihi. Baik, ini pendapat mereka yang pertama. Wa dhahaba Asy-Syafi'i ila anna al-'illah at-ta'am wal jins. Naam. Sahih jins. Naam. Adapun kata Imam Syafi'i, ilatnya adalah at-ta'am, makanan. Tentunya pada yang empat, emas dan perak bukan makanan. Kita kemarin sudah dibahas 6. 4, 5, 6. Yang dua punya ilat tersendiri. Yang empat ini, kata Imam Syafi'i, ilatnya bukan masalah ditakar. Ilatnya bukan ditakar, tetapi ilatnya adalah ta'am, makanan. Makanan yang bisa ditakar dan disimpan. Sehingga walaupun ditakar, tapi kalau itu semen, beda masalah. Karena bukan makanan. Walaupun ditakar, tapi kalau itu pasir, beda masalah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wal illa fid dhahab wal fiddah. Adapun illat pada emas dan perak, kaunuha samanaini lil asya. Yang empat illatnya ta'am. Yang dua illatnya apa? Saman. Apa kemarin saman? Harga atau alat tukar, alat untuk membeli. Baik. Fayaqtassul hukum bihima, maka khususnya atau hukumnya khusus buat emas dan perak sebagai alat tukar. Wa dalilu ala dhalika marwahu Muslim, dalilnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ma'mar ibn Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, naha an bay'i ta'ami bit ta'am illa mislan bimislin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang menukar makanan dengan makanan kecuali harus sama timbangannya, harus sama takarannya. Baik. Apakah disebut jenisnya apa? Tidak. Hanya disebut ta'am bit ta'am. Kira-kira ada bantahan dari pendapat imam-imam yang lain? Ada. Masih ingat? Kalau ternyata gandum sering dinamakan ta'am. Artinya, ta'am bisa bermakna makanan, bisa bermakna gandum. Jangan menukar gandum dengan gandum. Ala kulli hal barakallahu fiikum. Itu mereka yang berpendapat bahwasanya ilatnya adalah mauzun atau makil. Maka mereka melihatnya kalau itu adalah perkara ditakar, maka tetap terjadi padanya riba. Tidak boleh menukar satu jenis kecuali dengan satu takaran yang sama. Kembali kepada kitab. Naha an bai'it ta'ami bit-ta'am illa mislan bimislin. Nabi melarang untuk menjual ta'am dengan ta'am, yaitu menukar gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, apalagi yang disebut ke dalam hadis kemarin, garam dengan garam, bur dengan bur, syair dengan syair. Itu diringkas dengan kalimat ta'am bit-ta'am. Faqad 'allaqa al-hukm bismi at-ta'am. Beliau mengkaitkan hukumnya dengan kalimat ta'am, makanan. Fadalla 'alal 'illah wastiqaqiha. Maka ini menunjukkan ilatnya, alasannya. Wa wafaqa al-Imam Malik Asy-Syafi'i fi an-naqdain. Adapun pada naqdaini, naqdaini emas dan perak, naqdaini dijuluki naqdain, pembayaran kontan, karena memang alat tukar emas dan perak, sesuai dengan pendapat Imam Malik. Dan Imam Malik cocok dengan Imam Syafi'i dalam masalah emas dan perak. Jadi kedua-duanya sama naini harga atau alat tukar. Amma ghairuhuma, adapun selain Imam Malik dan Imam Syafi'i, berbeda pendapat. Fal illatu indahu fihi tarji ilal jinsi wal iddikhar. Mereka beralasan bahwasanya illatnya adalah al jinsi wal iddikhar. Makanlah dan bagikanlah dan simpanlah. Berarti iddikhar itu disimpan. Aib. Kalau tomat disimpan, busuk. Kalau sayur mayur disimpan, busuk. Kalau apa lagi? Yang bisa disimpan apa? Biji-bijian. Yang awet untuk disimpan. Apa saja? Beras. Kita bisa simpan di rumah. Berapa bulan. Korma. Apa lagi? Terigu, gandum, semuanya bisa iddikhar. Barakallahu fikum. Ini pendapat ulama yang lain. Sudah berapa pendapat? 3 pendapat. Yang satu mengatakan urusannya ditakar dan ditimbang. Yang ini makanan dan harga. Yang ini al-iddikhar, bisa disimpan. Ini bisa disimpan, bisa disimpan, bisa disimpan, bisa disimpan, bisa disimpan. Kalau enggak bisa disimpan, tidak ada urusan riba. Baik. Kenapa mereka mencari illat? Yang satu mengatakan illatnya makil wa mauzun. Yang kedua menyatakan illatnya adalah samanaini wa ta'am. Yang ketiga menyatakan illatnya adalah al-iddikhar. Mengapa mereka mencari illat? Karena mereka punya kaidah yang disepakati. Al-hukmu tajuru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini kalian harus tahu dan sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Al-hukmu yajuru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Hukum berjalan bersama illatnya. Enggak boleh ada yang ngantuk. Adanya dan tidak adanya. Kalau ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Baik, kita hapus. Al-hukmu yaduru, berjalan ma'a illatihi wujudan wa'adaman. hukum bersama ilatnya ada atau tidak adanya. Baik. Maka para ulama ketika membahas tentang hukum riba, tidak boleh menukar gandum dengan gandum, enggak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, apalagi bur dengan bur, meleh dengan meleh, tamr bit tamr, tidak boleh kecuali sawaan bisawa, mislan bimislin. Selesai. Hadisnya sangat jelas pada 6 perkara. 6 perkara. Kemudian mereka membahas, apakah cuma pada 6 atau bisa dikiaskan? Adapun yang menyatakan cuma pada 6, tidak bisa keluar, tidak bisa bergeser kemana-mana. Pokoknya hanya 6. Siapa mereka? Naam, Adh-Dhahiri. Pengikut Daud Adh-Dhahiri. Dan yang sepaham dengannya. Adapun jumhur para fuqaha menyatakan ada hal-hal lain yang tidak disebut di dalam hadis yang menyebutkan 6 tadi, tetapi hukumnya sama dengan yang 6. Kenapa kok hukumnya sama? Qiyasan ala hadhihi sittah. Dikiaskan dengan yang 6 ini. Kalau mau dikiaskan, berarti harus ada wajhus syabah. Harus ada apa? Wajhus syabah, keserupaan. Taib. Maka mereka mencari keserupaannya apa? Kalau begitu, harus cari ilatnya. Karena hukum berjalan bersama ilatnya. Kenapa Nabi melarang yang 6 ini tidak boleh ditukar satu jenis kecuali harus sama timbangannya, takarannya? Kata yang satu, itu karena makil dan mauzul, karena ditakar dan ditimbang. Buktinya ada hadis ini menyatakan apa yang ditakar, apa yang ditimbang harus sama kalau satu jenis. Kata yang lain, bukan. Bukan masalah ditimbang dan ditakar, tapi karena makanan. Kalau bukan makanan, tidak akan terjadi riba. Makanan dan harga. Makanan dan alat tukar. Yang ketiga berkata, bukan. Bukan itu alasannya. Alasannya adalah bisa disimpan. Kalau gak bisa disimpan, terserah. Tukar 1 tomat dengan 3 tomat, gak apa-apa. Gak riba, enggak. Karena itu bukan barang-barang yang bisa disimpan seperti beras, seperti gandum misalnya. Seperti yang ada di sini. Ala kulli hal. Sedikit mereka berselisih tentang masalah illat. Mada taqulun antum? Kira-kira antum melihat mana illat yang paling benar. Ini apa itu? Ikhwan bin A'azakullah, kita teruskan dulu. Baru kalian bisa beristihad. Istihad di atas istihadnya para ulama. Mana yang rajih di antara ucapan para ulama. Qala, kata beliau, ada penimam Malik berpendapat bahwasanya ilatnya adalah jins walidzikhar, ada satu lagi waliqtiyad. Apa itu iqtiyad? Walidzikhar waliqtiyad. Dari kata food. Apa food? Nah, makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokoknya mereka adalah gandum dan kurma. Dan yang sejenis dengan gandum adalah bur syair. Dan yang semirip dengan itu adalah daqiq, terigu. Cuma bedanya yang ini sudah digiling, yang ini belum digiling. Kemudian para ulama, khususnya yang mengetahui adanya negeri Indonesia ini, yang makanan pokoknya beras, mereka menyatakan termasuk beras. Tidak boleh menukar beras dengan beras, kecuali harus satu takaran yang sama. Mitlan bi mitlin, waznan bi sa'an bi sa'in. Gak boleh sa' dengan 2 sa', gak boleh sekilo dengan 2 kilo. Karena dia makanan pokok dan bisa disimpan. karena dia ditakar atau ditimbang, karena dia makanan, cocok dengan semua ilat. Sehingga sepakat mereka bahwa beras termasuk dari amwal ribawiyah. Tapi ini beras mahal, itu beras murah. Kalau ditukar, harusnya ini 3 baru dapat 1. 3 kilo dengan 1 kilo. Jual dulu beras mahalmu ke pasar, uang yang kamu dapat baru kamu beli beras yang ini. Itu aturannya. Itu aturan syariat. Baik, kembali kepada kitab. Wa kadzalika ma yasluh at-ta'am min at-tawabil wa yarawna anna al-asnaf al-bar' al-arba'ah al-madhkura fil hadith ja'at at-tanbih 'ala ma fi ma'naha wa yajma'uha kulluha al-ikhtiyat wal iddikhar. Demikian juga apa yang pantas untuk dimakan dari semua yang sejenis. Mereka berpendapat bahwa 4 jenis yang disebut dalam hadis, apa 4 jenis yang disebut dalam hadis selain masam taras, bur, syair, tamr, milih. 4 yang disebut dalam hadis semuanya ada isyarat, ada tanbih di sana atas makna-maknanya. Wa yajma'uha, dan mereka terkumpul dengan satu ilat. Terkumpul dengan 2 sifat. Kulluha, semuanya, 4-4-nya. Al-iqtiyat wal-iddikhar. Dia makanan pokok yang memang semua orang memerlukannya. Yang kedua, al-iddikhar, bisa disimpan. Maka falburru wasyairu li anwa'il hubub. Nabi menyebutkan syair dengan bur, gandum ini, sebagai wakil dari semua biji-bijian. Sebagai wakil min anwa'il hubub, berbagai macam biji-bijian. Sedangkan tamr li anwa'il halawiyat, mewakili semua jenis halawiyat yang bisa disimpan. Apa contohnya selain tamar halawiyat? Contohnya asukar, gula. Tidak boleh menukar gula dengan gula, kecuali harus sama timbangannya. Walasal, madu dengan madu, kecuali harus sama takarannya. Sedangkan al-milah, li'anwa'i tawabil, milah adalah dari berbagai macam jenis tawabil, apa bumbu-bumbu dapur ya. Tentunya bersamanya ada merica, ada apalagi dan sejenisnya. Wa hunaka riwayatun ukhra 'anil Imam Ahmad wa madhhab hiya madhhabul Imam Syafi'i. Dan ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang ternyata mencocoki juga pendapat Imam Syafi'i. Tetapi pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama. Wa qala biha Sa'id bin Musayyib, yang juga merupakan pendapat yang diucapkan oleh Sa'id bin Musayyib. Wa hiya, yaitu annal illata fil arba'atil madhkura fil hadis, bahwa illat pada 4 perkara yang disebut dalam hadis adalah at-ta'mu wal kailu awil wazn, fala yajri riba fi mat'umin la yukal wala yuzan karrumani wal bayd wal bittikh. Masya Allah. Salah satu pendapat Imam Ahmad mencocoki pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang juga pendapatnya Ibnu Musayyib, menyebutkan semuanya. Ta'am dan kail wal wazan. Baik. Apa maknanya? Maknanya walaupun ditimbang atau ditakar, kalau bukan makanan, tidak masuk harta ribawiyah. walaupun makanan, tapi kalau tidak ditakar, tidak ditimbang, juga tidak termasuk amwal ribawiyah. Harus terkumpul dua-duanya. Sudah kita katakan tadi, yang ditimbang dan ditakar, bisa pasir, semen, dan sebagainya, itu gak masuk. Atau sebaliknya, makanan, tapi tidak ditakar. Tadi kan ditakar, tapi tidak dimakan. Sekarang yang dimakan, tapi tidak ditakar. Apa contohnya? Yang disebutkan di sini. Apa diantaranya? Rumman. Apa rumman? Delima. Walbayd, telur. Walbetih, telur gak ditakar. Mengapa? Karena beda-beda bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar, ada telur ayam kampung, ada telur ayam lehor, ada telur burung puyuh, dan seterusnya. Sama-sama telur ayam saja, beda-beda ukurannya. Sama dengan getih, semangka. Bedanya bentuk-bentuk dan jauh. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Dan ada yang kotak. Ya Pak, iya. Ya sensasi memang. Tau sensasi. Pengen yang luar biasa, masih kecil sudah dikasih kotak tutupan, sehingga membesarnya mengikuti kotak tersebut, akhirnya jadi semangka kotak. Ya sama saja, tidak boleh, tidak berlaku padanya hukum riba tadi. Tidak termasuk amwal ribawiyah. Ini yang kotak, karena kami berupaya begini, begini, begini, maka harganya 10 kali yang biasa. Ya silakan. Oh itu riba? Tidak, tidak riba. Mengapa? Karena ilatnya baru ta'am, tapi tidak mauzun wal makin. Taib. Wahakada. Kama la yajri fi makilin au mauzun la yut'am. Demikian pula tidak berlaku hukum-hukum riba pada sesuatu yang tidak ditimbang atau tidak saya ulangi. Kama la yajri fi makilin au mauzun. Sebagaimana tidak berlaku pada yang ditimbang dan ditakar kalau tidak dimakan. La yajri fi makilin au mauzun. Tidak berlaku pada yang ditimbang atau ditakar kalau la yutam. Apa contohnya? Ditimbang, ditakar, tapi enggak dimakan. Enam. Silakan kalian sebutkan wala haraj. Fala budda min i'tibaril amraini. Maka pendapat Imam Ahmad ini, salah satu riwayat dari beliau yang mencocoki ucapan Imam Syafi'i yang qadim, dan juga termasuk pendapatnya Ibnu Musayyib, la budda min i'tibarain. Harus ada dua i'tibar. Satu, dua. Ini pendapat beliau yang pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat berarti. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat yang keempat menggabungkan ini dengan ini. Baik. Fala budda min i'tibaril amrain. Harus dilihat dari dua perkara. Li'anna al-kail wahdahu aw al-wazn wahdahu, karena takaran saja atau timbangan saja la yaqtadi wujudul mumatsalah, tidak memberikan konsekuensi harus sama timbangannya. Kama anna at-ta'am wahdahu, sebagaimana kalau makanan saja la tatahaqqaq bihil mumatsalah, juga tidak diharuskan sama. Li'adamil mi'yari syar'i fi, karena tidak ada ukuran syar'i padanya. Innama tatahaqqaq al-mumatsalah, sesungguhnya terwujud kewajiban mumatsalah, kewajiban untuk sama itu fil mi'yari syar'i, pada mi'yar yang syar'i saja, yaitu al-kail wal wazn. Wa bihadzal qaul tajma' al-ahaditsil waridah fi hadhil mas'alah. Wajib kull hadis minha bil akhir. Dengan ini, dengan ucapan terakhir ini, terkumpul semua hadis-hadis. Masya Allah. Dalam masalah ini, wajib dan semua hadis terkena ikatan-ikatan ini, kaid-kaid ini. kullu haditsin minha bil akhar. Setiap hadis diqaid, diikat dengan hadis yang lain. Oleh karena itu, beliau sepertinya cenderung pada pendapat yang keempat ini. Padahal ada pendapat yang kelima. Apa itu? Ilat makil mauzun, kalau itu makanan dan makanannya adalah yang bisa disimpan dan makanan pokok. Kalian lihat hadis-hadisnya, hampir semuanya makanan pokok, bukan makanan yang selain itu. Tidak berbicara yang lain kecuali itu. Tapi kita lihat ada makanan pokok yang masya Allah terkenal sekali di sana, yaitu roti. Baik. Apakah boleh menukar satu roti dengan dua roti? Makanan pokok, iya. Makanan, iya. Apakah ditimbang dan takar? Tidak. Maka tidak masuk. Apakah dia bisa disimpan? Baru 3 hari sudah bulukan. Tidak bisa disimpan. Tapi kalau biji gandumnya bisa sampai sekian lama. Sehingga barakallahu fikum, yang makil dan mauzun, dan itu makanan dan awet disimpan, iddikhar, apalagi itu qut, makanan pokok, maka pada perkara-perkara itulah berlaku hukum riba. Tidak boleh menukar dengan satu jenis kecuali harus waznan bi waznin, harus dengan sa'an bi sa'in, harus dengan mislan bi mislin, sawa'an bi sawa. Kalau satu jenis. Wa qad ikhtara hadzal qaul sahibul mughni wasyarih Abdurrahman ibn Abi Umar wa Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang terakhir inilah yang menggabungkan semua ilat-ilat tadi, itulah yang dipilih oleh Sahibul Mughni, penulis kitab Al-Mughni, dan pensyarah Abdurrahman ibn Abi Umar, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lain-lain dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.